Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah santrimat ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikhi dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul dengan panduan At-Ta'liq Al-Ma'mul 'ala al-usul min 'ilmi al-usul. Kita masih di halaman 8 di catatan kaki berkenaan dengan definisi fikih secara istilah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Syaikh Mutsaimin di syarah beliau untuk Al-Usul min 'ilmi usul mengatakan kami berpaling dari ungkapan yang dipakai oleh banyak ulama usul fikih. Banyak ulama usul fikih ya, memiliki ungkapan ahkam syar'iyah al-far'iyah. Ya, maka far'iyahnya diganti oleh Syaikh Mutsaimin dengan amaliyah. Apa sebabnya? Karena Syaikhul Islam mengingkari pembagian hukum Islam kepada usul dan furu'. Ya, tepatnya perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-19 ya, wal farqu dan pembedaan antara masail furu' dan usul innama huwa min aqwali ahli al-bid'ah, hanyalah muncul dari perkataan ahli al-bid'ah yaitu ahli al-kalam, ulama kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah dan orang yang menempuh jalan mereka. Wantaqala hadzal qaulu, kemudian berpindahlah ucapan ini kepada sekelompok orang yang takallamu bidzalika, mengucapkannya fi usulul fiqh, dalam pembahasan usul fikih. Walam ya'rifu, dan mereka tidak mengetahui hakikat perkataan ini, tidak pula mengetahui kedalamannya. Walil alama al-wadi'i, samukbil al-wadi'i memiliki kalamun kathirun, perkataan yang banyak, punya banyak penjelasan seputar bid'ah pembagian agama kepada usul dan furu' dalam kitabnya Al-Musarra'ah. Maka di sini disinggung tentang istilah usul dan furu'. Ya, maka kalau kita objektif kita akan jumpai bahasanya di satu sisi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari pembagian usul dan furu' sebagaimana kutipan yang telah kita baca. Namun di sisi yang lain beliau sering menggunakan istilah al-usul dan furu' sama di Majmu' Fatawa. Sama-sama di Majmu' Fatawa. Oleh karena itu maka wallahu ta'ala a'lam, yang tepat yang diingkari oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala bukanlah semata-mata pembagian al-usul wal furu'. Namun yang beliau ingkari adalah pembedaan yang dilakukan oleh ahlul kalam. Pembedaan yang dilakukan oleh ahlul kalam berkenaan dengan istilah usul dan furu'. Mereka katakan bahasanya usul itu fikih, kemudian furu' itu usul itu akidah, kemudian furu' itu fikih. Lalu mereka katakan kesalahan dalam usul itu memiliki dampak vonis kafir, dan kesalahan dalam furu' tidak menyebabkan kekafiran. Nah, pembedaan semacam ini yang bermasalah. Perbedaan semacam ini yang bermasalah. Karena salat itu tentu berdasarkan definisi ini termasuk furu', dan orang yang mengingkari kewajiban salat dia punya kesalahan dalam bab furu', dan ini adalah hal yang membatalkan iman meskipun itu kesalahan dalam furu', yaitu dalam masalah fikih. Jika kesalahannya bentuknya adalah pengingkaran terhadap kewajiban sholat, nah ini membatalkan iman. Nah, pembedaan semacam ini yang dipermasalahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dibagi, kemudian dari pembagian itu timbul derivat. Derivatnya derivat general yang konsekuensinya, konsekuensi dari derivat tadi salah. Maka ini yang dipermasalahkan. Adapun membagi permasalahan agama menjadi usul dan furu', dengan sudut pandang yang benar, maka tidak masalah. Sebagaimana digunakan oleh para ulama. Ini kita katakan misalnya, ketika kita bagi usul dan furu', usul dalam pengertian akidah, tauhid, furu' dalam pengertian hukum-hukum fikih. Kalau pakai sudut pandang bahasanya, kenapa akidah disebut usul? Karena dia jadi pondasi amal. Karena dia jadi pondasi amal. Maka semua amal tidak ada faedah, tidak ada gunanya, kalau orang itu rusak dalam akidahnya. Rusak akidahnya dalam pengertian kafir, dalam pengertian musyrik, dalam pengertian murtad. Maka semua furu', yaitu semua aktivitasnya, aktivitas ibadahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, semuanya sia-sia. Maka agama dibagi menjadi usul dan furu'. Maka akidah disebut usul dan furu', dan fikih disebut furu', dengan sudut pandang pembagian semacam ini, dengan alasan semacam ini, maka tidak masalah. Nah, kesimpulan yang lebih tepat tentang masalah usul dan furu' adalah kurang pas membagi meskipun membagi menamakan akidah dengan usul dan menamakan masalah fikih dengan furu', itu kurang pas, meskipun bisa saja dibenarkan dengan sudut pandang yang baru saja saya sampaikan. Namun yang lebih pas, bahasanya dalam akidah itu terdapat usul dan furu'. Dalam fikih juga terdapat usul dan furu'. Maka dalam akidah ada hal-hal yang statusnya usul, statusnya pokok. Itulah hal-hal yang dia menjadi bagian dari akidah, dari bagian dari doktrin Ahlu Sunnah, bagian dari ajaran Ahlu Sunnah. Yang ini umumnya adalah hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Maka itu usul. Sedangkan hal-hal yang diperselisihkan, yang ada dalam bidang akidah, maka itu disebut furu'. Karena misalnya di maka mengimani adanya hisab itu usul. Adapun rincian masalah hisab, apa yang dihisab, apakah amal ataukah buku catatan amal, apakah orangnya, ulama berselisih pendapat. Ini masalah furu'. Apakah kemudian mengimani mizan, timbangan pada hari kiamat, ini usul. Kemudian, apakah timbangan itu jumlahnya satu ataukah banyak? Nanti kalau banyak itu, apakah jumlahnya sebanyak jumlah orang? Ataukah sebanyak jumlah umat, nabi, para nabi? Nah, ini ulama berselisih pendapat. Dan ini adalah furu'. Mengimani mizan, usul. Demikian juga di bab fikih, ada hal-hal yang usul. Meyakini wajibnya sholat lima waktu, usul. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, dan seterusnya. Ketika tidak dalam kondisi safar, ini satu hal yang usul. Nah, nanti ada hal-hal yang diperselisihkan di bab sholat, maka dia furu'. Maka itu yang tergolong furu'. Maka yang benar Di bidang akidah ada usul, dan di bidang fikih pun ada, di bidang akidah ada usul dan furu', dan di bidang fikih pun ada usul dan furu'. Ya, kemudian catatan kaki yang kedua berkenaan dengan maka masalah tauhid, masalah i'tiqad semacam mengesakan Allah, mengenal nama dan sifatnya tidak disebut fikih dalam istilah catatan kaki, yaitu dalam istilah para ulama fikih. Meskipun fi syar'i menurut syariat secara umum itu disebut fikhun. Bahkan itu adalah a'zamul fiqhi, fikih yang paling besar. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah memiliki buku akidah yang berjudul Al-Fiqhu Al-Akbar. Walakin yuqal, akan tapi kita katakan lama syahata fil istilah fi misli hada, tidak perlu ribut dalam istilah dalam kasus semacam ini. Ketika syariat memang tidak mengaturnya, kemudian sisi-sisinya kita maklum dan faham. Maka di sini disinggung, di catatan kayak ini disinggung perbedaan antara fikih syar'an dan fikih istilahan. Maka sebagaimana kemarin telah kita jelaskan, bahasanya berkenaan dengan fikih itu ada makna lughawi, maknanya secara bahasa, kemudian ada makna syar'i, maknanya menurut syariat, itulah makna fikih dalam dalil-dalil syariat. Kemudian ada makna istilahi, yang ini sama dengan makna urfi, di urf, di budayanya para ulama yang disebut fuqaha, yang namanya fikih maknanya demikian dan demikian. Kemudian kita masuk pada, kemarin kita sampaikan materi tambahan, materi pengantar sebelum orang belajar usul fikih. Ya, karena fikih ini banyak bicara tentang masalah hukum, maka dikasih mukadimah dan pengantar tentang apa itu hukum. Ya, maka ada pembahasan tentang al-ahkam. Qalal musannifu rahimallahu ta'ala, ahkam bentuk jamak dari hukmin. Dalam bahasa Arab, hukum artinya al-qadha, ketentuan. Sedangkan hukum secara syariat adalah maqtadahu khitabu syar'i. Ya. Isi dari khitabu syar'i, seruan Allah, seruan syariat. Isi dari seruan syariat, khitab syar'i sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Isi dari teks Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang isi dari teks Quran dan Sunnah tersebut boleh jadi min talabin, memerintahkan untuk melakukan satu hal, au tahyirin, atau memberikan pilihan antara melakukan dan tidak melakukan, au wada'in, atau memberi tanda-tanda. Maka isi dari khitab syar'i, teks Quran dan Sunnah, bisa jadi berupa tolab, perintah dan permintaan. Nanti akan dijelaskan, permintaan itu boleh jadi permintaan untuk melakukan perbuatan ataupun permintaan untuk tidak melakukan perbuatan, atau berupa takhyir, memberikan hak pilih, yaitu ini sama dengan hukum mubah. Hukum mubah itu adalah memberikan hak pilih, mau dilakukan silakan, tidak dilakukan juga silakan. tawada'in atau hukum berupa tanda-tanda. Ya. Maka sholat yang dilakukan oleh seseorang ada yang dikasih tanda sah, ya, ada yang dikasih tanda batal. Maka sah dan batal itu contoh untuk hukum wada'i. Ya, penjelasan berkenaan dengan definisi. Yang dimaksud dengan khitabu syar'i, seruan syariat, itu adalah teks Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dengan berkaitan dengan fi'il mukallab, artinya berkaitan dengan amal, dengan aktivitas mukallab, amal tersebut baik berupa ucapan ataupun perbuatan, ijadan mengadakan satu perbuatan, autarkan atau meninggalkan perbuatan. Maka karena yang namanya hukum itu muta'alliq bi af'alil mukallafin, maka tidak termasuk hukum dalam hal ini ma ta'allaqa bil i'tiqad, hal yang berkenaan dengan keyakinan. Maka hal yang berkenaan dengan keyakinan tidak disebut hukum bihadal istilah secara istilah, yaitu istilah dalam ilmu fikih. Ya, meskipun secara syariat hukum itu berkenaan dengan perbuatan mukallaf, demikian juga keyakinan-keyakinan mukallaf. Kemudian yang dimaksud dengan mukallaf adalah ma min sya'nihim at-taklifu, orang yang memiliki sifat mendapatkan pembebanan sehingga mencakup anak kecil dan orang gila. Nah, maka min talabin, isi dari teks Quran dan Sunnah itu bisa jadi tolabin, permintaan. Bisa jadi permintaan untuk melakukan perbuatan, namanya amar. Atau permintaan untuk meninggalkan perbuatan, namanya an-nahyu. Dan masing-masing dari amar dan nahyu itu ada dua macam. Ala sabilil ilzam, dalam bentuk harus, ataukah dalam bentuk afdaliyah, sebaiknya. Ya, perintah kalau dalam bentuk harus, namanya wajib. Perintah dalam bentuk sebaiknya dilakukan, namanya mustahab atau sunnah. An-nahyu, larangan, jika dalam bentuk harus ditinggalkan, namanya haram. Jika larangan tersebut seharusnya, semestinya ditinggalkan, disebut makruh. Dan isi dari khitabu syar'i tadi boleh jadi takhyir, memberikan hak untuk memilih. Ini menghasilkan hukum mubah. Ini menghasilkan hukum mubah. Atau ada hukum syar'i, ada hukum yang menghasilkan wada', pelabelan atau tanda-tanda. Contohnya sah, wal fasid dan batal. Dan yang lainnya yang merupakan label-label yang diletakkan oleh syari', oleh pemilik syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Yang label itu berupa alamatin, tanda-tanda, aw-awsafin atau sifat-sifat. Lil-nufus, yang diantaranya adalah untuk menunjukkan sahnya satu amal, aw-ilgha atau sia-sianya satu amal. Ya, kita lihat catatan kaki. Khitab syar'i adalah Quran dan Sunnah. Karena hukum itu milik Allah, sebagaimana firman-Nya inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Firman Allah Ta'ala, ikutilah apa yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian. Janganlah kalian ikuti min dunihi awliya. Awliya maknanya berhala-berhala, min duni selain Allah. Qalilan ma tadzakkarun, betapa sedikitnya kalian mengambil pelajaran. Maka berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik itu disebut aulia, dari kata-kata wali yang menunjukkan, yang artinya sesuatu yang dicintai, untuk menggambarkan betapa besarnya cintanya orang musyrik kepada berhala-berhala. Oleh karena itu berhala-berhala mereka Allah sebut dengan kekasih-kekasih, aulia. Karena demikian besarnya cinta orang musyrik terhadap berhalanya. Oleh karena itu betapa besar marahnya orang musyrik ketika berhalanya dilecehkan. Ini berarti melecehkan sesuatu yang sangat dicintai. Dan firman Allah, dan apa yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Kemudian berkaitan dengan perbuatan mukallaf, tadi yang dimaksud dengan fi'il ini adalah amal. Di catatan kaki dikatakan, ya, termasuk berkaitan dengan niat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amal itu hanyalah berdasarkan niat. Muttafaqun alaih dari Umar. Dan kaidah fikih mengatakan al-amalu binniyat, amal itu dengan niat. Sebagaimana kata sahabat Ruman As-Sa'di, an-niyatu syartun li sa'iril amal, biha aslahu wal fasadu lil amal. Niat adalah syarat bagi semua amal, biha dengan niat, maka baik dan rusaknya amal. Maka di sini Syaikh Ibnu Utsaimin di definisi mengatakan menggunakan kata-kata af'al, perbuatan. Perbuatan yang namanya fi'il atau perbuatan, ya, itu lebih cenderung pada perbuatan anggota badan. Dan lisan pun tidak masuk. Oleh karena itu, dan beliau tegaskan, bahasanya yang dimaksud dengan fi'il, di sini adalah amal. Fi'il di sini maksudnya adalah amal. Ya, karena amal itu cakupannya lebih luas daripada fi'il. Ya, karena fi'il itu perbuatan anggota badan, non-lisan. Perbuatan tangan, perbuatan kaki itu fi'il. Maka beliau jelaskan, yang dimaksud dengan fi'il di sini, tolong jangan salah paham. Jangan dipahami karena menggunakan kata-kata fi'il, jangan dipahami itu hanya berkenaan dengan perbuatan aktivitas tangan, kaki, dan yang lain. Namun fi'il di sini yang dimaksudkan adalah amal. Nah kalau amal, itu cakupannya lebih luas. Maka qaul itu termasuk amal. Qaul itu terlalu ucapan lisan itu termasuk amal. Fi'lan. Perbuatan, fi'lan. Perbuatan anggota badan, perbuatan kaki, perbuatan tangan. Itu juga amal. Dan qaul sama fi'il itu dua-duanya adalah ijadan. Mewujudkan aktivitas di dunia nyata. Di dunia nyata. Ini dua-duanya itu adalah ijadan. Maka orang yang bertutur kata itu dia ijadul qaul. Mewujudkan ucapan. Memunculkan ucapan. Sebelumnya tidak ada kemudian ada. Itu qaul. Tidak mungkin qaul tanpa hal itu. Maka demikian juga fi'lan. Itu ijad, mewujudkan sesuatu yang belumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak duduk, kemudian duduk. Maka ini di sini ada proses ijad, mewujudkan sesuatu yang ada, yang sebelumnya tidak ada. Nah, termasuk amal, itu adalah tarkan, tidak berbuat. Tidak berbuat. Tidak ngomong itu termasuk amal. tidak ngomong itu termasuk amal. Dalam bahasa syariat itu disebut amal. Padahal tidak ngomong ini bentuknya adalah meninggalkan perbuatan, meninggalkan ucapan. Oleh karena itu ketika ada orang yang tidak mau berbicara, maka Abu Bakar menegurnya dan memerintahkannya untuk berbicara dan mengatakan bahasanya mogok bicara itu amalul jahiliyah. Tidak mogok bicara itu kata Abu Bakar radallahu anhu amalul jahiliyah, amal jahiliyah. Berarti atarku itu amal. Atarku itu amal. Tidak berbuat itu adalah amal. Itu bagian dari amal. Maka amal itu luas cakupannya. Amal itu cakupannya luas. Ya. Maka dari sini bisa kita katakan cakupannya empat. Ya. Berucap, berbuat, tidak berucap, tidak berbuat. Semuanya disebut amal. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah amal. Kemudian tentang orang yang bisa mendapatkan beban, maka mencakup anak kecil dan orang gila. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pena diangkat dari tiga orang. Anak-anak hatayah talima sampai mimpi basah. Ya, yang dimaksudkan dengan sampai mimpi basah ini sampai balir. Karena di antara bentuk dan tanda balir adalah mimpi basah. Dan seandainya anak tersebut tidak pakai mimpi basah, ketika dia balir maka tercakup dalam hal ini. Orang gila sampai sadar, orang yang tidur sampai bangun. Dari Abu Dawud dari Bunda Aisyah radallahu anha. Ya, kemudian tadi isi dari khitab syar'i, teks Quran dan Sunnah itu boleh jadi talab. Dan talab itu boleh jadi talabil fi'li atau tolabi tarkul fi'li. Dua-duanya tolak. Jadi tolabil fi'li. Permintaan untuk melakukan perbuatan atau permintaan untuk meninggalkan satu perbuatan. Dan tadi, baik itu ala sabil ilzam bentuknya harus ataukah lebih baik. Contoh di catatan kaki yang contoh bentuknya harus, itu wajib dan haram. Wajib itu harus dilaksanakan. Sedangkan haram itu yalzamu tarkuhu. Harus ditinggalkan. Dan yang dimaksud afdoliyah adalah mustahab. Maka mustahab itu al-afdol fi'luhu. Sebaiknya dilakukan. Demikian juga mencakup makruh. Dan makruh itu adalah al-afdalu tarkuhu, sebaiknya ditinggalkan, wal-bu'du anhu, dan menjauhinya. Kemudian, Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah al-usul min ilmu-usul mengatakan tentang mubah. Mubah itu fi haddi dhatihi, pada dasarnya. Itu status konsekuensinya adalah mukhayyarun fihi. Dipersilahkan untuk memilih. Dan itu statusnya 50-50. Nih. Unsurnya itu 50-50. 50% ya mau imbang. Mau dilakukan silahkan, mau tidak dilakukan silahkan. Makan itu mubah. Mau makan silahkan, mau tidak makan silahkan. Namun terkadang mubah qad yakunu matluban, diperintahkan. Idza apabila ada ila menyebabkan matlubin hal yang diperintahkan. Ini maka mubah bisa menjadi satu hal yang diperintahkan dengan hukum wajib atau hukum anjuran. Dan mubah itu bisa menjadi satu hal yang terlarang manakala dia menjadi ada ila menyebabkan dan menjadi sarana ila manhiin anhu sesuatu yang terlarang. Maka berjalan itu hukumnya mubah. Namun ketika dengan berjalan orang ini sampai ke tempat maksiat, ya, maka mubah dalam hal ini berubah menjadi haram. Dan dengan berjalan orang itu berbakti pada, bisa sampai tempat di situ dia berbakti pada ibu dan ayahnya, maka berjalan menjadi satu hal yang diperintahkan. Dan kaidah usuliyah mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum sebagaimana hukum tujuan. Namun yang benar ini bukan kaidah usuliyah. Ini kaidah fiqhiyah. Al-wasailu laha ahkamul maqasid itu kaidah fiqhiyah dan bukan kaidah usuliyah. Apa beda kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah? Kalau kaidah usuliyah, sebagaimana kemarin telah kita sampaikan, telah kita bahas dalam pembahasan tentang dalil ijmali. Dalil ijmali. Ya. Maka dalam ya, yang namanya kaidah usuliyah itu kasus dalil, ada unsur kasus dalil, kaidah usuliyah baru menghasilkan hukum. Kasusnya masalah sholat. Temu dalil wa aqimus sholata. Sholat. Ya, kasus sholat. Ya, kasus sholat. Ya. Pembahasan mengenai sholat. Pembahasan mengenai sholat. Kemudian unsur berikutnya dalil. Wa aqimus sholata. Ini. Kemudian unsur berikutnya kaidah usuliyah. Ya, dalam dalil tadi terdapat perintah dan kaidah mengatakan perintah itu menghasilkan hukum wajib. Baru habis itu konklusi. Di situ konklusi. Konklusinya sholat lima waktu hukumnya wajib. Maka untuk sampai konklusi, konklusi hukum, ya, itu kaidah usuliyah perlu dalil. Itu ciri kalau itu kaidah usuliyah. Itu ciri khasnya. Untuk sampai pada konklusi hukum, ya, kaidah perlu dalil yang dijadikan objek kajian, baru nanti ada konklusi berupa hukum. Ya, sedangkan kaidah fiqhiyah, ya, itu untuk menghasilkan kesimpulan hukum, konklusi hukum tidak memerlukan unsur dalil. Kasus, kasih kaidah fiqhiyah, langsung menghasilkan hukum. Dengan jalan kaki ke lokalisasi, apa hukum jalan kaki menuju lokalisasi? Perzinaan. lokalisasi perzinaan. Ada kasus. Ada kasus. Ya, apa hukum jalan kaki menuju lokalisasi. Maka kita langsung keluarkan kaidah fikhiyah. Al-ahkam ya, al-wasail lahu ahkamul maqasid. Sarana itu diberi hukum sebagaimana hukum tujuan. Tujuannya haram, yaitu zina, maka sarananya haram. Konklusi, jalan kaki menuju lokalisasi, hukumnya haram. Perlukah kita membaca wala taqrabu zina? Tidak. Tidak perlu. Tidak perlu. Tapi kalau itu berarti kaidahnya namanya kaidah fikhiyah. Berarti namanya kaidahnya kaidah fikhiyah. Tapi kalau kaidah usuliyah itu harus ada objek. Ada sasaran penggunaan kaidah dan sasarannya pasti teks dalil. Sasarannya pasti teks dalil. Harus ada teks dalil yang dibaca pakai kaidah usuliyah. Harus ada teks dalil yang dibaca pakai kacamata kaidah usuliyah. Nah itu baru kemudian menghasilkan hukum. Itu berarti kaidahnya namanya kaidah usuliyah. Nah, sebelum kita baca lebih lanjut, maka mari kita renungkan hukum secara istilah. Atau sebelumnya tadi, maka hukum di sini ada makna bahasa, makna syar'i, dan makna istilah. Seperti fikih. Ya, makna lughah, makna bahasa telah disampaikan al-qadha. Makna syar'i untuk hukum itu mencakup mencakup bab keyakinan, demikian juga perbuatan. Maka hukum Allah itu tidak hanya terbatas dalam perbuatan. Ada hukum Allah dalam bab keyakinan. Ada keyakinan yang haram dengan status syirkun, dengan status kufrun. Ada keyakinan yang wajib. Ya, karena itu yang diajarkan oleh Quran dan sunnah. Nah, itu hukum syar'an. Dan kita lihat hukum istilahan, yaitu istilahul fuqaha dalam uraf budayanya ulama fikih. Maka hukum itu, ya karena ini budayanya ulama fikih ya berkenaan dengan bidang yang mereka geluti. Maka tadi di istilah dikatakan yang namanya hukum itu adalah isi dari khitabu syar'i. Maqtadahu. Apa yang jadi isi, kandungan dari khitabu syar'i. Khitabu syar'i contohnya wa'aqimus sholata. Wa'aqimus sholata. Nah berdasarkan definisi ini, wa'aqimus sholata itu bukan hukum. Yang jadi hukum adalah isi dari wa'aqimus sholata. Aqimus sholatanya bukan hukum. Namun isi dari wa'aqimus sholata itu hukum. Makanya definisi hukum maqtadahu khitabu syar'i, isi atau kandungan yang diambil dari kesimpulan isi kandungan atau kesimpulan yang diambil dari khitab syar'i, dari teks dalil. Berarti teks dalil Quran dan Sunnah bukan hukum. Yang jadi hukum itu isinya, kesimpulan dari teks tersebut, itu hukum. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu bukan hukum. Namun kesimpulan dari teks tersebut itulah yang disebut hukum. Wala taqrabu zina, teksnya ini bukan hukum. Setelah teks ini dibaca, ditelaah dan disimpulkan, nah simpulannya itu hukum. Simpulannya itu hukum. Nah kesimpulannya apa? Wala taqrabu zina, kesimpulannya adalah tolak. Kesimpulannya itu adalah tolak. Di sini terdapat hukum syariat yaitu tolak. Tolak apa? Tolabu tarkil fi'li. Alas sabilil apa? Alas sabilil ilzam. Namanya apa jadinya? Haram. Namanya haram. Ya, kemudian hukum yaitu hukum fikih itu muta'alliq bi af'alil mukallafin, berkaitan dengan af'al, berkenaan dengan aktivitas. Berkenaan dengan aktivitas. Kata-kata af'al di sini untuk menegaskan bahasanya hukum fikih, hukum syar'i dalam artian hukum fikih itu tidak berkenaan dengan benda. Maka tidak ada hukum untuk benda. Hukum itu hanya ada dan tertuju pada perbuatan. Sasaran hukum, maka hukum itu melekat pada perbuatan dan tidak melekat pada benda. Apa hukum? Maka kalau orang yang sudah belajar fikih akan bisa menjawab dengan benar. Pertanyaan sebagai berikut. Apa hukum nasi? Apa hukum nasi? Maka orang belajar fikih, belajar usul fikih akan mengatakan tidak ada hukumnya. Nasi tidak ada hukumnya. Nasi tidak ada hukumnya. Ini jawaban orang yang belajar usul fikih. Nanti akan kelihatan orang ngaji sama orang enggak ngaji. Apa hukum? Nasi. Tidak ada hukumnya. Apa hukum? Tua. Apa hukum? Minuman yang memabukkan. Akan kelihatan orang yang belajar dan tidak belajar. Maka orang yang belajar akan mengatakan, tua tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Apa hukumnya menurut agama? Tua, tidak ada hukumnya menurut agama. Apa hukumnya sabu-sabu? Dalam agama apa hukum sabu-sabu? Nanti akan kelihatan orang ini belajar, sudah ngaji ataukah belum ngaji ini. Kelihatan dari jawabannya. Orang yang belum ngaji, apa hukum sabu? Haram. Nah, itu jawaban orang belum ngaji. Ini ciri khas. Orang yang belum ngaji usul fikih level yang paling dasar. Dan ini orang yang belum ngaji, mukadimah usul fikih. Mukadimahnya aja belum, apalagi isinya. Hukum sabu-sabu kok haram? Tidak. Kaget. Nah. Hukum sabu-sabu menurut agama tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya, hukum mengkonsumsi sabu-sabu. Perbuatan. Yang ada hukumnya, hukum menjual sabu-sabu. Nah, itu nanti ada hukumnya. Perbuatan. Ya, hukum memproduksi sabu-sabu. Nah, itu baru ada hukumnya. Sabu-sabunya, bendanya, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Karena hukum ya, itu berkenaan dengan perbuatan. Apa hukum? Ya, bir. Tidak ada hukumnya, bir. Tapi apa yang ada? Hukum beli bir. Apa hukum menjual bir. Hukum membawa bir. Ya, hukum meminum bir. Hukum memproduksi bir. Hukum membuat bir. Nah, itu ada hukumnya. Itu semuanya ada hukumnya. Tapi hukum bir tidak ada. Karena dia benda. Dia benda. Apa hukum aspal? Tidak ada hukumnya. Aspal tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya, apa hukum korupsi aspal? Itu ada hukumnya. Dan itu perbuatan, aktivitas. Hukum mencuri aspal, itu nanti ada hukumnya. Tapi kalau hukum aspal, aspal ya tidak ada hukumnya. Nah, aspal mau diapain? Nah, nanti kalau nah setelah diapain, nah baru ada keluar hukumnya. Kalau cuma diam anteng gitu, ya nggak ada hukum apa-apa. Ya, apa hukum memproduksi aspal? Nah, memproduksi aspal ada hukumnya. Gitu. Apa hukum semen? Enggak ada hukumnya. Semen enggak ada hukumnya, benda. Tapi apa hukum menjual semen? Apa hukum beli semen? Apa hukum mencuri semen? Apa hukum merampok semen? Apa hukum memproduksi semen? Ah, baru ada hukumnya. Apa hukum telur? Enggak ada hukumnya telur. Telur itu tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya, hukum menjual telur ayam. Tidak ada hukumnya. Hukum beli telur ayam. Hukum mecah telur ayam milik teman. Hukum banting telur ayam punya teman. Itu ada hukumnya. Hukum mencuri telur ayam. Itu ada hukumnya. Hukum menggoreng telur ayam. Itu ada hukumnya. Hukum makan telur ayam yang telah digoreng, itu ada hukumnya. Hukum makan telur ayam yang belum digoreng, itu ada hukumnya. Hukum telur ayam tidak ada hukumnya. Apa hukum martabak? Jawaban orang belajar usul fikih, tidak ada hukumnya martabak. Tidak ada hukumnya. Tapi yang ada apa? Hukum membuang martabak, itu ada hukumnya. Hukum beli martabak, hukum jual martabak, hukum makan martabak, hukum melempar martabak ke muka teman, itu ada hukumnya. Itu ada hukumnya, tapi martabaknya tidak ada hukumnya. Karena dia benda. Dan hukum itu muta'aliqah, muta'aliq bi'af'alil mukallafin. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari khitab syar'i berkenaan dengan perbuatan mukallaf tadi? Nah, ini kemudian disebutkan macam-macam kesimpulannya. Nah, ini hukumnya. Nah, tolab dari berdasarkan teks syariat, teks dalil Quran dan sunnah yang membicarakan tentang perbuatan mukallaf bisa kita simpulkan. Oh, ini tolab. Kesimpulannya ada tolab dari syari. Kesimpulannya ada takyir dari syari. Ya, takyir tadi ya, menghasilkan hukum mubah. Maka kalau pakai kalau berangkat dari definisi ini, maka yang boleh disebut mubah itu sesuatu yang ada dalilnya. Sesuatu yang ada dalilnya. Dari Quran dan Sunnah. Karena mubah tadi muqtada khitabu syar'i. Pengertian mubah itu muqtada khitabu syar'i. Maka label hukum mubah hanya diberikan untuk hal-hal yang itu dibahas oleh khitabu syar'i, yang disinggung oleh khitabu syar'i, yang disinggung oleh teks Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu nanti kita akan jumpai sebagian ulama membedakan antara yang mubah itu berdasarkan dalil syariat ataukah mubah dalam artian boleh dilakukan karena kembali kepada hukum asal. Hukum asal dari perkara al-adah non-ibadah adalah boleh. Yang ini merupakan dalil akli. Dalil akli, bukan dalil syar'i. Maka sesuatu itu boleh jadi, ada satu hal yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Nah, ada hal-hal yang boleh dikerjakan karena dalil syar'i. Wakulu wasrobu, silakan makan dan minum. Oh, makan mubah, minum mubah. Dan ada sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan karena dalil akli. Dalil aklinya adalah al-asal baru'atu zimmah. Hukum asalnya tidak ada beban syariat. Mau dikerjakan, mau ini, tidak ada beban syariat. Maka dalam istilah sebagian ulama, sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan karena dalil akli. Yaitu kaidah al-aslu baru'atu zimmah. Hukum asalnya tidak ada beban. Tidak disebut mubah atau halal, namun disebut afwun. Disebut afwun. Jadi ada ulama yang membedakan demikian. Dan ini konsekuensi dari definisi ini. Ya, konsekuensi dari definisi ini. Karena mubah itu juga termasuk bagian dari maqtadahu khitabu syar'i. Sesuatu yang disimpulkan dari khitab syar'i, dari teks Quran dan Sunnah. Ya, kemudian aqsam ahkam asy-syar'iyyah. Macam-macam hukum syar'i. Tanqasimul ahkam syar'iyyah ila qismain. Ya, hukum syar'i terbagi menjadi dua macam, dua kategori, hukum taklifi dan hukum bada'i. Hukum berkenaan dengan taklif yaitu pembebanan, dan hukum bata'i, hukum berkenaan dengan tanda-tanda, label-label. Nah, hukum taklif ada lima, wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Wajib dalam bahasa Arab punya dua makna, asaqit, jatuh. Di surat Al-Had, fa'idha wajabat junubuha. Jika hewan kurban tersebut, wajabat junubuha. Jika hewan kurban berupa unta itu, wajabat junubuha. Aisa kotot junubuha. Lambungnya jatuh ke tanah. Karena unta itu dinahar, dan nahar yang afdol itu dalam posisi berdiri. Nanti kemudian jatuh. Sakotot syamsu fil ufukil maghribi. Artinya, wajabati syamsu idza wajabati syamsu fi wal ufuq al maghribi hana waqtul iftari. Wajaba syamsu artinya saqata asyamsu, jatuh masuk ke dalam ufuk sebelah barat. Secara istilah adalah wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari, pemilik syariat, ala wajil ilzam dalam bentuk harus. Contohnya sholat, lima waktu. Maka penjelasan definisi. Apa yang diperintahkan oleh syariat, maka tidak termasuk wajib, haram, makruh dan mubah. Karena haram dan makruh itu dilarang oleh syariat. Sedangkan mubah itu juga bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Maka dia tidak mubah, muharram dan makruh tidak termasuk wajib. Dan definisi wajib, ala wajil izam dalam bentuk harus. Berarti mandub atau sunnah tidak termasuk hal yang wajib. Konsekuensi dari hukum wajib, yuthabu fa'iluhu. Diberi pahala pelakunya, manakala melakukannya, imtisalan karena taat. Bukan karena kebetulan, bukan karena kebiasaan dan budaya. Jika orang itu melakukan satu hal yang hukumnya wajib karena kebetulan, karena budaya, ya maka tidak ada ganjarannya. Ya, misalnya kita katakan makan dengan tangan kanan hukumnya wajib, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Maka orang yang makan dengan tangan kanan karena kebetulan ngepasi. Awalnya tadi mau pakai tangan kiri, namun kok lupa akhirnya kok pakai tangan kanan. Nah, kebetulan pakai tangan kanan tidak ada ganjarannya. Wastahiqul iqaba tarikuhu, dan berhak untuk mendapatkan hukuman orang yang meninggalkan hal yang wajib. Dan di sini ada kata-kata yastahiqu, berhak untuk mendapatkan, berhak untuk mengisyaratkan bahasanya hukuman itu tidak mesti terjadi. Karena orang yang meninggalkan kewajiban tadi statusnya berhak dan layak. Tapi di dataran realnya boleh jadi diberi hukuman dan boleh jadi tidak. Ketika meninggalkan kewajiban ini dia bawa mati. Dan kewajiban tersebut bukan kewajiban bertauhid atau hal-hal yang sekelas dengan itu. Bukan kewajiban iman, kewajiban yang di bawah itu, di bawah mati. Maka ya, sebagaimana keyakinan ahlu sunnah, nanti ketika dia menghadap Allah, maka dia terserah kehendak Allah. Bisa jadi Allah maafkan sehingga tidak dihukum, dan bisa jadi tidak Allah maafkan sehingga Allah hukum. Sehingga statusnya berhak dan layak untuk dihukum. Bukan sesuatu yang pasti dihukum. Wisama nama lain dari wajib itu fardu, faridah, hatman dan lazim. Lazim di sini artinya harus, ya, sama dengan wajib. Kemudian mandub dalam bahasa Arab artinya mad'u, orang yang diundang. Secara istilah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat namun tidak dalam bentuk harus. Contohnya salat rawatib. Penjelasan definisi, apa yang diperintahkan oleh syariat maka tidak termasuk dalam mandub, haram dan makruh karena ini dilarang oleh syariat, dan tidak termasuk mandub al-mubah karena hal yang mubah itu tidak diperintahkan oleh syariat. Ala wajhil izam dalam bentuk harus, ini menunjukkan bahasanya wajib itu tidak termasuk mandub. Konsekuensinya mandub yuthabu fa'iluhu imtithalan, diberi ganjaran pelakunya manakala imtisalan karena taat, karena menjalankan ketaatan. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak akan dihukum orang yang meninggalkannya. Nama lain dari mandub sunnah, masnun, mustahab dan nafal tanafila. Kemudian muharram dalam bahasa Arab artinya mamnu', sesuatu yang dilarang. Secara istilah sesuatu yang dilarang oleh syari' pemilik syariat dalam bentuk harus ditinggalkan. Contohnya durhaka pada dua orang tua. Penjelasan definisi, dilarang oleh syari' berarti tidak termasuk dalam haram, wajib, mandub dan mubah. Dalam bentuk harus ditinggalkan maka tidak termasuk haram, makruh. Konsekuensinya yuthabu tarikuhu, diberi pahala orang yang meninggalkan imtithalan karena ketaatan, bukan karena takut manusia namun karena ketaatan kepada Allah, bukan karena takut polisi namun imtithalan. Syaratnya untuk berpahala imtithalan karena taat kepada Allah. Wa istahiqul iqaba fa'iluhu, dan berhak untuk diberi hukuman pelaku hal yang haram. Wa yusamma dan disebut juga mahduran atau mamnu'an. Nama lainnya adalah mahdur atau mamnu'. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radha wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.